Bismillahirrahmanirrahim. Kita apa? Hah? Ibu Nabawi. Qala Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Sama mana? Berkata Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Mana kita punya amat? Wa ma manafi' al-hijamah. Adapun manfaat-manfaat dari berbekam. Innaha tunaqqis sathha al-badan akthar min al-fasd. Sesungguhnya berbekam akan membersihkan sathil badan, permukaan badan. Permukaan badan maksudnya permukaan kulit, pada kulit lebih banyak membersihkan daripada fasdu. Pertanyaannya, pada permukaan kulit ada apa aja? Jerawat, nanah, darah beku, darah diam, darah stagnasi, dan lain sebagainya, flek-flek hitam dan lain sebagainya. Dibersihkan dengan bekam. Kotoran-kotoran di permukaan kulit itu dibersihkan dengan bekam. Lebih banyak, lebih mengena dibandingkan dengan cara fasdu. Wal fasdu li'amakil badan afdol. Sedangkan di sisi yang lain, cara fasdu adalah untuk penyakit-penyakit yang dalam. Penyumbatan jantung. Itu bagus. Badan gemuk, sesak nafas, banyak dahak, makanya minyak-minyak. Itu bagus di fasdu. Fasdu bagus. Setiap masakan minyak, minyak, minyak, minyak. Udah sholat dong. Diri. Apa yang sholatnya? Udu dulu sholat. Udu sholat. Setiap makan pakai santan, minyak. Setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Seumur hidup makanannya berminyak terus. Bukan hanya minyak, tapi santan juga. Maka orang-orang seperti ini lebih afdol apa? Di fasdu. Keluarkan darahnya, darah kotornya. Nah, ini afdol memang di fasdu. Tapi fasdu nanti tergantung daerah. Kalau daerahnya panas, jangan. Kalau daerahnya dingin, di pegunungan, maka bagus di fasdu. Karena lebih cepat berhenti darahnya. Kalau daerah panas, nanti dia akan ngalir terus. Pendarahan terus, dan ini berbahaya. Sehingga apa? Harus dikombinasi. Kalau dia dibekam, belum sembuh-sembuh, dan penyakitnya penyakit memang penyumbatan jantung, atau yang semisalnya, maka afdol dia harus difasdu. Mau gak mau harus difasdu. Suka atau tidak suka, dia harus difasdu. Dan fasdu juga, nah, harus di daerah yang dingin, jangan daerah yang panas. Terus jangan di siang hari, sore atau malam, itu fasdu. Biar darahnya jangan keluar terus, karena berbahaya. Kalau gak stop, darahnya makan keluar dari pendarahan, kekurangan darah dan berbahaya. Nah, adapun hijamah itu akan mengeluarkan darah-darah kotor dari permukaan kulit. Ya, ini hijamah. Qultu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku katakan, wa tahqiqu fi amriha wa amril fasdi, yang benar di dalam perkara bekam dan perkara fasdu, anna yakhtalifan bikhtilafi zaman. Nah ini dia. Bahwasanya fasdu dan berbekam itu berbeda sesuai dengan waktu, tempat, umur. Perhatikan. Waktunya beda, tempatnya beda, umurnya beda. Wal amzijah, komponen atau nah, dasar dari nah, tubuhnya, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sedang, masing-masing beda. Fal biladul harah, negeri yang panas, waktu musim panas, wal amzijal harah, kondisi dianya juga panas, ala tidam asabiya fi ghayatin najuj, maka kondisi ini berbekam lebih bagus dibandingkan fasdu. Dan lebih banyak. Apa aja tadi ulangi? Negerinya, daerahnya, rumahnya daerah panas. Pesisir atau musim panas. Badannya juga badan panas, kuat. Maka ini lebih bermanfaat apa? Berbekam dibandingkan fasdu. Fa'in ad-dam yandaj wa yariq wa yakhruj ila sathil jasad jasad ad-dakhil. Karena darah akan mendidih. Nah, akan keluar ke permukaan kulit yang dalam. Wa tukhrijul hijama ma la yukhrijul fasdu, sehingga bisa mengeluarkan penyakit yang tidak bisa dikeluarkan oleh fasdu. Walidzalika kanat anfa'u as-sibyan min al-fasdi waliman la yaqwa 'ala al-fasd. Oleh karena itu hijamah lebih bermanfaat buat anak-anak daripada fasdu. Hijamah berbekam lebih bermanfaat karena enggak terlalu bahaya. Fasdu berbahaya. Ya karena penyakit dalam. Anak-anak kalau penyakit dalam kadang ada, kadang enggak, tergantung. Tapi kalau orang tua banyak penyakit dalam karena sudah menumpuk dan menahun, orang tua biasanya bagusnya di fasdu. Ini pun tergantung juga situasi, kondisi, waktu, tempat. Nah, dan bagi orang-orang yang tidak kuat di fasdu maka dibekam. Waliman layak wa 'alal fasdi. Wakan asal atiba ala an al bilad al harah al hijama fi anfa wa afdal min al fasdi. Para tabib menerangkan bahwasanya daerah yang panas, negeri yang panas lebih bermanfaat untuk dibekam, lebih bermanfaat dan lebih afdal dibandingkan fasdu. Wa tustahab fi wasth ash-shahr wa ba'da wasth, dianjurkan pertengahan bulan dan setelah pertengahan bulan. Tanggal berapa? 17, 19, 21. Wa bil jumlah secara global fi rub' ats-tsalits min arba'il ash-shahr, seperempat rubu' dari yang tiga, min arba'i syahr, dari enam arba'i syahr, seperempat dari bulan. Lianna dam fi awal syahr, karena yang namanya darah di awal bulan itu lam yakun ba'du qad haja wa tabayyagh. Di awal bulan darah itu pada tubuh manusia belum mendidih, belum meluap-luap. Wa fi akhirihi yakun qad sakan. Dan pada akhir bulan biasanya sudah tenang darah itu. Pertengahan dan setelah pertengahan itu darah memuncak. Biasanya emosi, marah, enggak karuan. Ini udah harus dibekam nih. Ya. Tahu-tahu kita tersinggung, tahu-tahu kita marah. Di pertengahan bulan coba diingat-ingat. Setiap bulannya coba diingat-ingat. Tanggal berapa kok marah? Enggak sengaja kok marah? Sedikit marah, ini marah. Coba itu udah tandanya badan kita, tubuh kita udah harus di apa? Dibekam. Mendidih. Emosional pengaruh. Fayakun fi nihayat tazayyud, sehingga memuncak, bertambah bahkan ke emosional dan ke apa? Kejiwaan. Harus dikeluarkan darahnya. Nah, ini sangat bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.